Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala syarihu rahimahullah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghari. Asyirku al-asghuru. Oh, syirkul al-asghuru. Kan asyirku itu khobar. Terus wa yus'alu anhu faqala ar-riya'u. Asyirhu awradal musannifu hadzal haditha mukhtasaran ghayra ma'zuwin. Ma'zuwin. Ghayra ma'zuwin. Wa qad rawahu al-imamu al-Ahmadu wa Tabari wal Baihaqi wa hadza lafdhu Ahmada. Haddatsana Yusufu haddatsana Yunusu haddatsana Laitsu Laitsun an Yazidin Masa Yazidin an Yazida. Nah, ghairu munsharif kenapa dia ghairu munsharif? Ilahnya apa? Dari fi'il, dari wasl. Loh. Alamiah apa sifat? Alamiah ma'a wazan fi'il. Kok sifat Yazid alamiah? Wazan fi'il. Terus yakni ibnu ha isim setelah yakni maf'ul bih ibna hadin ibnal hadi an amrin an mahmudin ibni labi an mahmud ibni Mahmud ibni Labidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghuru asghuru. Qalu wa ma syirkul asghuru ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allah ta'ala yaumal qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim idhabu ila alladhi kuntum tarawuna turauna firya firya fid dunya fangzuru hal tajidu indahum jaza hal tajiduna iya enggak hal tajiduna indahum jazaa. Qala al-Munziri wa Mahmud bin Labidin ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam yasih lahu minhu walam yasih apa? Yasihha walam yasihha lahu minhu sima'un sama'un oh sama'un fima ra'a wa dhakara bannu abi hatimin fima ra'a atau fima? Aro fima aro bukan fima ra'a fima aro di antum juga aro itu bacanya aja ro'a. Ya, terus wa dzakara ibnu abi hatimin annal bukhari ya qala lahu suhbatun wa rajjahahu ibnu abdil barri wal hafizu waqad warahu rawahu ra'a dulu laqad rawahu at-tabariyyu bi as-tabarani tabarani yu bi asanidin asanid mafail si kumuntal jumu bi asanidi bi asanida jayyidatin an mahmudid dabni labidin an Rafi'i wa ibni Rafi'i ibni Khadijin. Hasbuk. Kayaknya berat amat. Terus lanjut tingkat lagi. Wa mata Mahmud. Mata Mahmudun sanata sittin wa tis'ina wa qila sanata sab'in wa tis'ina wa lahu tis'un wa tis'una sanatan. Nah. Baik. Ya. Yeah. Dan dalam hadis dibawakan di sini ya kita buka dulu alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya, qala al-muallif berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, akhwafu, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, apa yang aku takutkan pada kalian adalah asyirku al asgoru, syirik kecil. Fasu'ila anhu, beliau ditanya apa itu syirik asgor, faqala ar-riya. Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, yang paling aku takutkan adalah riya, ingin dilihat. Jadi di sini wajhul istidlal, sisi pendalilan, bahwasanya Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat. Para sahabat loh yang Nabi khawatirkan, bukan level kita, bukan level imam madhab, bukan level tabi'in, bukan level Ibnu Taimiyah, tapi sahabat yang jauh-jauh-jauh di atas kita semua. Nabi SAW mengkhawatirkan para sahabat bisa terjerumus ke dalam syirik asgor, padahal iman sahabat begitu tinggi. Ya, yang level sahabat jauh di atas imam madhab sekalipun, apalagi kita. Ya. Nah, juga dalam hadis ini, hadis ini adalah nas langsung dari Rasulullah SAW, bahwasanya syirik itu terbagi dua, syirik akbar dan syirik asgor. Ya. Baibarakallahu'alaikum. Nah, kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi di Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah beliau, bahwasanya syirik asgor itu adalah seluruh perkataan, perbuatan, keyakinan yang bisa menghantarkan pada syirik akbar. Itu namanya syirik asgor. Makanya tawasul ya, kepada jah, kedudukan nabi, kedudukan ulama, sebagian ulama menghukumi syirik asgor. Ada ulama yang mengatakan bid'ah. Nah, yang mengatakan syirik asgor kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar. Makanya khilaf kan? Bertawasul, antum bertawasul wahai Syekh Abdul Qadir apa? Ya Allah, bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan perantara kedudukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada ulama yang mengatakan bid'ah, ada ulama yang menghukumi syirik asgor. Kenapa syirik asgor? Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Walaupun definisi ini juga enggak selamat dari kritikan para ulama. Ya barakallahu fikum. Ya. Nah, perbedaan syirik asgor dengan syirik akbar jelas ya. Syirik akbar mengeluarkan pelaku dari Islam, syirik asgor tidak. Syirik akbar menghapus seluruh amalan pelakunya. Amalan apapun, semuanya. Sedangkan syirik asgor yang terhapus hanya amal yang disertai syirik asgor aja. Ya. Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik asgor tidak demikian. Nah, adapun kesamaannya, kesamaannya adalah syirik akbar, syirik asgor ini pendapat yang paling rajih. Kalau disebutkan pendapat yang paling rajih, berarti ada juga pendapat yang berbeda dengan ini. Itu syirik akbar dan syirik asgor sama-sama tidak diampuni. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, itu mencakup syirik akbar dan syirik asgor. Nah, yang beda dengan ini apa? Ada yang mengatakan syirik asgor dikategorikan tahta masyiatillah, seperti dosa besar, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah tidak ampuni. Namun pendapat ini marjuh. Yang benar adalah syirik akbar dan syirik asgor sama-sama tidak diampuni. Nauzubillah min dzalik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di sini, auradal musannif hadzal haditsa, musannif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membawakan hadis ini mukhtasaran ghaira ma'zuwin. Ya. Beliau meriwayatkannya itu secara ringkas saja. Ya, secara ringkas tanpa ada penisbatan. Padahal itu kan panjang hadis lengkapnya, inna akhafu ma akhafu alaikum asyirk al asgor. Ya. Wasu'ila anhu faqala riya, yaqulullah azza wa jalla yawmal qiyamah idza juziyan nas bi amalihim idhabu ila alladziina ya kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Nah, itu lengkapnya hadisnya kayak begitu. Ya. Lengkapnya. Wa qad rawahu al Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, wa Tabarani juga, Imam Tabarani, bukan Tabrani ya, tapi bi fathil ba, Tabarani. Ya. Wal Baihaqi, Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini, wa hadza lafdu Ahmada. Sedangkan lafaz hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah lafaz hadisnya Imam Ahmad. Ya. Wa hadza lafdu Ahmada, lafaz Ahmad yaitu haddatsana Yunus, kata Imam Ahmad, Yunus telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, haddatsana Laisun an Yazida. Lais telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Yazid, yakni Ibn al-Hadi, yaitu Yazid bin Hadi an Amr ibn Mahmud ibn Labid. Dari Amr bin Mahmud bin Labid, anna Rasulullah s.a.w. qal, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, paling aku khawatirkan, akhwafa, yaitu isim tafdil, yang paling aku khawatirkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qal wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik asghar, kata para sahabat? Qala, kata Nabi SAW, ar-riya. Riya itu dari kata ro'a, melihat, ya, ingin dilihat. Yaqul, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah idza jaza'an nasa bi amalihim, dalam berarti yang lain idza juziyan nasu. Ya. Ya. Apabila Allah telah membalas manusia dengan amal-amal mereka, Allah berfirman, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya. Ya. Pergilah kalian kepada yang kalian riya dahulu, kalian ingin minta dilihat kepadanya di dunia. Hal tajiduna indahum jaza'a, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka, dari orang-orang yang kalian cari perhatian kepadanya? Iya dan billah. Ya. Qala al-Munziri, kata Imam al-Munziri. Ya. Nama beliau adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi. Ya. Al-Munziri Asy-Syami Asy-Syafi'i al-Imam al-Allamah. Ya. Di antara karyanya yang terkenal apa? At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, dia dijuluki juga Syekhul Islam. Ya, penulis kitab At-Targhib wa At-Tarhib inilah Al-Munziri. Ya. Kata Imam Al-Munziri, wa Mahmud ibn Labid ra'an Nabiya. Ya. Mahmud bin Labid itu telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi, berarti dia digolongkan sahabat ya. Melihat Nabi. Walam yasihallahu minhu sama'un fi ma'ara. Namun kata Al-Munziri, tidak sah. Ya, beliau punya sama, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi ada sahabat yang lahu suhbah walakin laisa lahu sama' minhu. Dia punya derajat status sebagai sahabat, tapi dia enggak pernah dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya, ketika dia sah disebut sebagai sahabat, ketika dia mengatakan qala Rasulullah, hadis ini digolongkan mursal. Tapi mursal sahabi. Kan kalau mursal, mursalnya tabi'in dhaif. Kecuali mursalnya satu orang tabi'in dalam mazhab Syafi'i, yaitu mursalnya siapa? Ya. Hah? Mursalnya menantu Abu Hurairah, Sa'id ibn al-Musayyib. Karena seringnya dia mengatakan qala Abu Hurairah, qala Rasulullah, akhirnya langsung qala Rasulullah. Dan dia imam. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, mursalnya Ibnu Musayyib itu makbul. Adapun mursalnya tabi'in yang lain, siapapun, ketika dia mengatakan qala Rasulullah, kan dia enggak punya sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya suhbah, enggak punya derajat sahabat, enggak punya sama, apalagi sama. Harusnya tabi'in mengatakan ya an siapa sahabat, atau anna Abdullah qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, gitu kan misalkan. Namun langsung qala Rasulullah, mursalnya tabi'in dhaif semua. Kecuali tadi dalam mazhab Syafi'i, Sa'id ibnil Musayyib. Bukan Musayyab ya, Musayyib. Sebagian orang nyebutnya Musayyib. Musayyab. Nah, diingkari oleh beliau sendiri. Sayyabuni, kata beliau. Sayyabuni, sayyabuni. Nah, ketika tadi, siapa namanya? Mahmud bin Labid. Kata Al-Mundiri, ro'an nabiyah, dia pernah melihat Nabi SAW, berarti lahu sohbah, berarti dia punya status sebagai sahabat. Tapi kata Al-Mundhiri, walam yasihha, ya, walam yasihha sama minhu sama'un, tapi enggak sah dia punya sama mendengar hadis dari Nabi SAW. Tiba-tiba dia mengatakan kalau Rasulullah. Nah, ini namanya mursal sahabi. Ada sahabat yang masih kecil, Nabi wafat. Ya. Dan enggak mungkin dia punya sama dari Nabi, orang dia masih kecil, Nabi wafat. Gimana ceritanya? Kecuali di ketika Nabi hidup dia mumayyiz. Ini dia masih kecil, bayi. Tiba-tiba dia mengatakan, berarti dia punya derajat status sohbah ya, sahabat. Karena kan Nabi berjumpa dengan dia berjumpa dengan Nabi. Walaupun dia belum balik, belum sadar gitu. Dulu pernah digendong Nabi gitu. Nah, ketika dia mengatakan, qala Rasulullah, ingat ya, yang namanya ya sahabat, ucapan mereka itu semuanya mabniyun ala thiqah. Dibangun di atas kita menghukumi sahabat sikoh semua. Bahwasanya sahabat itu punya sifat adalah, adil. Paham gak sini? Jadi apa yang mereka katakan kalau Rasulullah pasti benar. Nah, berarti kan mursal. Nah, mursal sahabi kata para ulama sahihun. Beda dengan mursal tabi'in. Kenapa? Pasti dia mendengar hadis yang dia sampaikan yang dia gak punya sama dari Nabi. Dia mendengar dari sahabat senior. Paham gak sini? Ya. Ya. Salah seorang ahli hadis di Mekah namanya Hatim Al-Auni, punya kitab namanya Mursal Sahabi. Saya punya tuh kitabnya. Ya, beliau menjelaskan hal ini dengan panjang lebar. Kesimpulannya kayak tadi lah. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Nah, kata Al-Mundhiri, beliau tidak punya sama, yaitu Mahmud bin Labid. Fima aro, menurut saya, kata Al-Mundhiri. Ya, ya, menurut saya, beliau enggak pernah, enggak punya sama dari Nabi. Fima aro, menurut sepengetahuan saya. Fima aro, fima alam, itu maknanya sepengetahuan saya. Wa dzakara Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim menyebutkan annal Bukhari qala, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan tentang Mahmud bin Labid lahu shohbatun. Ya, Mahmud bin Labid ini memiliki status sebagai sahabat. Wa rajjahahu Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar merajihkan juga pendapat ini. Ya. Wal Hafidz, dan juga dirajihkan oleh Al Hafidz. Kalau disebut Al Hafidz di sini maksudnya apa? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Di dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Asma'is Sahabah. Kemudian waqad rawa At-Tabarani bi asanid jayyidatin. Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang jayyid an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij. Dari Mahmud bin Labid, dari Rafi' bin Khadij. Hai barakallahu fikum. Berarti hadisnya gimana nih statusnya? Hah? Statusnya gimana? Ya? Ya, sahih, mursal sahabat sahih. Tayyib barakallahu fik. Wa mata Mahmud sanata 69. Wakila sanata 79. Dan Mahmud bin Labid ini wafat pada tahun 96. Ada pendapat yang lain mengatakan 97 Hijriah. Walahu tis'un wa tis'una sanatan, maka beliau berumur 99 tahun radhiyallahu taala anhu. Wa qawlu inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, sabda Nabi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, jadi apa yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Naam, fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah, qawluhu inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim, fala khayra illa dallahum alaihi wa amarahum bihi, wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam fi masahha anhu ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum al haditha fa idza kana syirkul asgharu makhufan an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim fa kaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal imani bimaratiba khususan idza urifa anna akthara ulama'il amsari al yawma la ya'rifuna min at-tauhidi illa ma aqarra bihi al musyrikuna wa ma'arafu ma'na al-ilahiyyati allati nafatha kalimatul ikhlasi an kulli ma siwallahi wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnul Mundhiri an Hudzaifah bin Yamani an Abi Bakrin an Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirku fikum akhfa min dabibin namli qala Abu Bakrin ya Rasulullah wa hal asyirku illa ma ubida min dunillahi aw ma du'iya ma'allahi qala thaqilatka ummuka asyirku fikum akhfa min dabibin namli al haditha wa fihi an taqula a'tani Allahu wa fulanun wa niddu an yaqula al insanu laula fulanun qatalani fulanun intaha min ad-durri. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hada min syafaqatihi, kalimat ini sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Ya, banyak yang Nabi khawatirkan. Nabi sering mengatakan demikian. Akhwafu ma akhafu alaikum. Ya. Beliau juga banyak mengkhawatirkan kita tentang apa? Ini akhafu alaikum al-aimata al-mudillin. Aku takutkan menimpa kalian pemimpin yang menyesatkan. Ya, itu dikhawatirkan oleh Nabi. Pemimpin yang menyesatkan. Ya. Ketika saya kemarin bertanya apa manhaj presiden, katanya, loh presiden kan orang awam, nggak penting, nggak berpengaruh. Loh Nabi khawatirkan, kok antum nggak khawatirkan? Akhafu ma akhafu alaikum alaimatul mudillin. Nabi khawatirkan tuh, kok tiba-tiba kita nggak khawatirkan? Allah musta'an. Ya, hada min syafaqatihi bi ummatih wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Ini semakna ya. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi kepada umat beliau, rahmat beliau. Ya, ini sama maknanya, ra'fah. Ya. Kelembutan beliau kepada mereka. Fala khaira illa ma dallahum alaih. Tidak ada kebaikan kecuali pasti Nabi telah tunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Wa amarahum bih, dan Nabi pasti perintahkan kita. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bih wa nahahum anhu. Enggak ada keburukan melainkan Nabi pasti jelaskan kepada umat, dan Nabi kabarkan pada mereka, dan Nabi larang mereka itu untuk melakukan ya keburukan tadi. Ya, kama qala, sebagaimana Nabi SAW bersabda fi ma sahha anhu, ya, dalam sebuah riwayat yang sahih dari beliau, ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatah ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Ya. Allah tidaklah mengutus seorang nabi kecuali wajib bagi nabi tadi menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Dia mesti tunjukkan kebaikan tersebut. Ya, sambungannya apa? Wa ma yanhahum 'anil syarri ma ya'lamuhu lahum. Fa idza kana syirku al-asghar makhufan, bukan mukhawafan. Nah, kalau khawafa yukhawifu, membuat takut. Ya. Ya, kalau ini ya khafa yakhafu makhuf, takut, berarti ditakuti gitu. Kalau mukhawafan ya dari khawafa, menakut-nakuti. Apabila syirik asghar makhufan ala ashabi Rasulillah. Ya. Apabila syirik asghar itu dikhawatirkan menimpa para sahabat Rasulullah SAW ma'akamali ilmihim, padahal sempurnanya iman mereka, wa kuwati imanihim, kuatnya iman mereka, sempurnanya ilmu mereka, kuatnya ilmu iman mereka. Fakaifa la yakhafu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal iman bimaratiba. Ya. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Bila tidak mengkhawatirkan, kalau beliau tidak mengkhawatirkan syirik itu menimpa orang yang jauh di bawah mereka, di bawah sahabat secara maratib, secara martabat kedudukan ya dalam ilmu dan iman, ya kayak kita kayak gini. Khususan idza urifa anna aktsara ulama'il amsar al-yawma la ya'rifuna min at-tauhid. Ya, terlebih khusus lagi apabila diketahui sekarang banyak orang alim di negeri, di berbagai negeri hari ini, mereka enggak ngerti tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun, kecuali yang ditetapkan oleh musyrikun. Tauhid rububiyah. Ini kita enggak usah bicara zaman sekarang. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada ulama yang namanya Ar-Razi. Orang alim, ahli fikih mazhab Syafi'i. Ya, ahli tafsir. Tapi dia memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah seperti yang dipahami oleh musyrikun. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Lah musyrikun juga tahu yang mencipta adalah Allah. Ya. Musyrikun juga tahu yang menguasai alam semesta adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, ya musyrikun akan menjawab Allah. Ya. Nah berarti zaman sekarang ini lebih parah lagi. Samar wa ma'arafu ma'nan ilahiyati alati nafahat ha kalimatul ikhlas an min an kulli ma siwallah. Dan mereka enggak ngerti kalimat ilahiyah, kalimat ilah yang ya, yang dinafikan oleh kalimat ikhlas la ilaha illallah, kalimat ikhlas tauhid la ilaha illallah. Mereka tuh enggak paham apa sih yang ilah yang dinafikan oleh la. Kan susunan kalimat la ilaha illallah, la-nya la nafiyah lil jinsi. Maka ilah itu isim la yang dinafikan oleh la nafiyah lil jinsi. Banyak orang enggak ngerti, padahal dalam kitab-kitab tafsir, semisal tafsir At-Tabari dijelaskan itu apa makna ilah. Ya, At-Tibi salah seorang ulama lugah mengatakan ilah berasal dari wazan fi'al yang maknanya isim maf'ul, seperti kitab maknanya maktub. Kitab kan masdar, ilah masdar maknanya maktub. Nah ilah maknanya ma'luh, sinonimnya ma'bud. Berarti yang dinafikan adalah ma'bud, ma'luh. Ya. Ini tafsir dari At-Tabari. Al-Qurtubi juga mentafsirkan demikian. Ya. Jadi ini bukan tafsir karangan Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tafsir dari dulu. Di kajian kita kemarin, Syarah Salasatil Usul, Syekh Shalih Al-Syekh ya, telah menjelaskan di syarahnya mengenai ya, ketetapan makna la ilallah la ma'budah bihaqin illallah berdasarkan tafsir para ulama salaf. Bahkan itu tafsir hampir seluruh ulama Asy'ariyah. Ya. Lihat di Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan apa makna la ilallah la ma'budah bihaqin fil wujud illallah. Ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami di Safinatun Najah mengatakan apa makna la ilallah la ma'budah bihaqin fil wujud illallah. Ya, enggak ada yang la ilaha illallah, la khaliqa, la raziqa illallah. Ya. Barakallahu fikum. La rabba illallah. Tapi la ilaha illallah ma'bud, la ma'luh. Sehingga dinafikanlah. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibn Munzir an Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-Qadi Abu Ya'la mengeluarkan sebuah hadis, Ibn Munzir juga dari Hudzaifah ibn al-Yaman an Abi Bakrin an ani Nabi, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyirkul asyirku fikum akhfa min dabi bin namal. Ya. Syirik itu lebih halus di tengah-tengah kalian daripada ya langkah semut samar. Qala Abu Bakar ya Rasulullah wa huwa syirku illa ma ubida min dunillah aw madu'iya ma Allah. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu melainkan melainkan apa namanya, apa-apa yang disembah selain Allah dan apa-apa yang diseru selain Allah? Kata Nabi, sakilat ka umuk. Enggak gitu Abu Bakar. Ya. Bukan maknanya ibumu mencelakakanmu. Ibumu membuatmu celaka. Ini kalimat orang Arab yang kalimat itu menyalahkan gitu. Bukannya Nabi mencela Abu Bakar, ibumu mencelakakanmu. Kalau secara arti letterlock begitu. Tapi ini kalimat pengingkaran. Ya kayak kita lah, kayak kita misalkan bahasa kita apa gitu. Ya. Begini ya, bukan palelobo menyan katanya. Kan itu maknanya apa? Bukan kepalanya dia ada menyannya. Ya. Kayak kita lah orang Jawa nih lagi nyalain orang, matamu gitu kan. Bukan matanya, rosuk gitu. Ya. Misalkan kita bilang begini, kita lagi mengingkari, muka ente jauh, muka lo jauh. Terus sama orang Arab diterjemahin di kitab, wajuka bait. Oh, mukanya jauh. Kan gak cocok. Ini kalimat-kalimat ingkar. Rosuk palelo. Gitu kan? Wajuka bait. Muka lo jauh. Kan gak cocok diterjemahin ke Arab. Gak dapet. Maka ketika wajuka apa? Muka lo jauh. Itu kalimat pengingkaran. Sama kayak sakilat ke umuk. Jangan diterjemahin letterlock. Ibumu mencelakakanmu. Enggak kayak gitu. Ya. Ya. Ini kalimat pengingkaran aja. Ketika Abu Bakar mendefinisikan syirik, kata Nabi, sakilat ke umuk. Enggak gitu. Nah. Itu maknanya. Sebagian penerjemah, ibumu mencelakakanmu. Waduh, masa Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang paling beliau cintai, yang seandainya ada khalil bagi Rasul, ittakhadtu Abu Bakrin khalilan, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Masa Nabi mengatakan ke Abu Bakar demikian? Kalau yang kita maknai versi kita, enggak begitu maknanya. Ya. Asyirku fikum akhfa min dabibin naml. Syirik itu di tengah kalian itu dia lebih samar daripada langkah semut. Al-hadisah. Al-hadisah ini irobnya maf'ul bih ya, dari fi'il ya, atau dari amil mahdhuf. Akmil al-hadisah, sempurnakan hadis itu sendiri, karena hadisnya panjang. Wafihi, dalam hadis tersebut juga disebutkan, antakula a'tani allahu wa fulanun wa niddu ayyakula al-insan laula fulan qatalani fulan intaha minadur. Ya, adur itu nama kitab ya. Ya. Dalam hadis itu juga disebutkan, antakula a'tani allahu fulan. Ya. Allah dan si fulan telah memberikanku. Wanid, sedangkan tandingan, membuat tandingan pada Allah ialah dengan mengatakan, seorang mengatakan, laula fulan qatalani fulanun. Seandainya bukan karena si fulan, tentu si fulan telah membunuhku. Nah, ini selesai pembahasan ini dari kitab Ad-Dur. Ya, nama kitabnya Durrul Mansur. Ya, Ad-Dur itu nama kitabnya Durrul Mansur. Ya, fit tafsir bil maksur. Karya siapa kitab Ad-Dur ini? Yaitu Asy-Syaikh As-Suyuti. Al-Hafidz As-Suyuti. Taqala al-musannif wa Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u Allah wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Ya. Man mata wa huwa la yad'u. Di antum apa adalahnya enggak? Enggak ada kan? Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, rawahu al-Bukhari. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ya. Man mata, siapa yang mati. Wahuwa yada'u, dalam keadaan dia ya berdoa, menyeru min dunillah. Ya. Niddan, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada sembahan apapun selain Allah, dakhala nar, maka dia masuk neraka. Ya, maka dalam hadis ini orang yang mati dalam kondisi pernah berdoa, menyeru, beribadah pada selain Allah, belum bertobat, maka dia masuk neraka. Karena doa adalah ibadah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Naam, fadhal, Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. Asyarhu qala al-qala ibn al-qayyim an-niddu as-sabihu. As-sabih. Kata ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, an-nid artinya adalah as-sabih, yang serupa dengannya, padanannya. Terus fulanun yuqalu fulanun niddu fulanin. Nah, kalau dikatakan fulan niddu fulan, si fulan adalah padanan si fulan. Terus wa nadiduhu ay misluhu wasaba wasibhuhu. Nah, kalau dikatakan nadiduhu ay misluhu, ya, naditnya dia berarti yang semisal dengan dia. Wasibuhu, yang serupa dengan dia. Terus intaha. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian ya mengadakan padanan yang semisal bagi Allah, yaitu dengan kalian memberikan ibadah kepada selain Allah tadi. Ya, karena kan hak ibadah hanya diberikan pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Ibadahlah hak Allah semata. Hak Allah alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dipenuhi hamba, hamba beribadahnya pada Allah. Ketika hamba yang lain atau ada sesuatu yang lain yang diberikan pada ibadah kepadanya, berarti dia telah menyerupakan ya al-ma'bud yang palsu tadi, dia serupakan dengan Allah dalam pemberian hak ibadah. Terus qulu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan ay yaj'alu lillahi niddan fil ibadati yad'uhu yas'aluhu wa yastaghisu bihi dakhala an-nar. Maka makna hadis ini, siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa pada selain Allah, itu dia menjadikan bagi Allah tandingan, padanan dalam ibadah. Dia berdoa kepadanya, dia meminta kepadanya, dia beristighosah kepadanya, maka dia masuk neraka. Terus qala al-allamah ibn al-qayyim rahimallahu taala wasyirku fahdaruhu wasyirka maful muqaddam dari fahdaruhu wasyirka fahdaruhu wasyirkun dhahirun dzal qismu laisa biqabilil gufrani wa huwa ittakhadu an-niddi lirrahmani ayya kana min hajarin wa min insanin yad'uhu aw yarjuhu summa yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbati ad-dayyani. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini di nuniyah ya. Ujung-ujungnya kan itu nun semua tuh. Asyirk wasyirka fahdharhu. Syirik jauhilah dia. Hati-hatilah kepadanya. Ya, fasyirku dhahirun. Ya. Dal qismu laisa biqabilil ghufrani. Ya. Salah satunya adalah syirik zahir. Ya, maka jenis ini dzal qismu hadzal qismu maksudnya. Jenis ini laisa biqabilil ghufrani. Artinya ya kurang lebih dia enggak bisa diampuni. Ya. Wa huwa ittikhadun niddi lirahmani ayya. Yaitu menjadikan nidd tandingan bagi Allah yang Maha Rahman, ya, ayyan kana, apapun bentuknya, min hajarin, apakah dari batu, au min insani, apakah dari manusia, ya, yad'uhu, dia berdoa padanya, au yarjuhu, berharap kepadanya, summa yakhafuhu, atau takut padanya. Berharap dan takut, yaitu dalam harap yang tidak ada yang bisa mewujudkan harapannya kecuali Allah. Kita berharap masuk surga, kalau harapan itu diberikan kepada selain Allah, ya berarti memberikan ibadah kepadanya. Karena harap masuk surga hanya harap yang diberikan kepada Allah. Kita takut, takut apa? Takut masuk neraka, takut disiksa, takut huru-hara akhirat. Kalau takut tersebut diberikan kepada selain Allah, maka berarti telah berbuat syirik. Karena khauf di sini adalah ibadah. Paham sini ya? Wa yuhibbuhu, dia cinta kepadanya, ka mahabbati dayyani. Ya. Dia mencintainya sebagaimana cintanya kepada dayyan. Ya, artinya Allah Sang Maha Penguasa hari pembalasan. Terus wa'lam, wa'lam anat takhadha niddi ala kismaini. Al-awwalu. Baik, yang kata beliau. Wa'lam anna ittikhadan niddi ala kismain atau ala naw'ain, ya, bahwasanya menjadikan tandingan itu ada dua macam. Terus al-awwalu annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'daha kama taqaddama wa huwa syirkun akbarun. Baik, yang pertama dia menjadikan syarikan, sekutu lillah bagi Allah, fi anwa'il ibadah, dalam berbagai jenis ibadah, awba'dih atau sebagiannya, sebagaimana yang telah lalu, ini adalah syirik akbar. Dia menjadikan sekutu bagi Allah dari jenis ibadah. Ibadah itu banyak, ada doa, mahabbah, khauf, roja, dia berikan kepada selain Allah, nah, ini berarti syirik akbar. Ya, terus lanjut. Wassani ma kana min naw'is syirki al-ashwari, kakulhi rajuli, Masya Allah masyita. Baik. Ah, yang kedua makana min nau'is syirkil asghar. Yang kedua yaitu yang ya yang termasuk syirik asghar, seperti perkataan seseorang Masya Allah wasyita. Perhatikan ya ikhwah, pakai huruf atofnya itu waw. Seandainya pakai huruf atofnya summa, itu enggak syirik. Kenapa? Karena kalau pakai huruf waw, huruf waw itu yufidu al-musyarakah, menunjukkan adanya musyarakah, adanya persekutuan. Kalau dia katakan Masya Allah wa syi'ta, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda, pakai huruf waw, huruf ataf waw memberikan faedah musyarakah. Beda dengan summa, yeah. Kalau summa ada namanya tertib tarakhi, semua atas kehendak Allah, summa syi'ta, baru kemudian kehendak engkau. Nah itu enggak syirik. Ya. Kalau antum katakan ja'a Zaidun summa Amrun, berarti yang datang duluan siapa? Zaid. Tapi kalau antum katakan ja'a Zaidun wa Amrun, yang datang duluan siapa? Dua-duanya. Enggak ada keterangan yang mana. Ya. Jadi bisa dipahami ya, beda antara summa syita wa syita. Terus lallahu walallahu wa anta. Ah ini sama. Semua kalau tidak karena Allah dan engkau, itu wawnya itu waw, waw atof yang menunjukkan makna musyarakah, berarti ini syirik asghar. Terus wa kaisiru riyai, wa ka yasirir riyai, wa kaisir riyai, faqad sabata, dan yasir riya seperti ka, kafnya itu kaf tasbih. Itu yasir majrur, bukan wa kaisir itu satu kalimat, bukan. Kaf-kaf tasbih, kaf jarrah, huruf jar. Ya, dan juga seperti yasiri riya, sedikit riya. Terus faqad sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajulun masyaallahu wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan bal masyaallahu wahdahu. Ah, telah sahih Nabi SAW bersabda kepada seorang ketika orang tadi mengatakan kepada Nabi Masya Allah syi'ta, semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi. Maka kata Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? bahkan masya Allah wahdah, semua atas kehendak Allah semata saja. Terus rawahu Ahmadu wa bannu Abi Syaibata Syaibata wal Bukhari fil Adabil Mufradi wa Nasa'i wa bannu Majah haknya sukun. Oh iya. Wa bannu ya. Majah. Majah, jangan tasdid Majah biasanya. Majah. Wa bannu Majah. Wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadli tauhidi. Nah, ini telah berlalu ya hukumnya di bab fadli tauhid. Nah. Terus wa fihi bayanu anna da'wata ghairi lahi fi ma la yaktiru alaihi ilallahu syirkun jaliyun. Nah, baik. Wa bayanu, dan juga dari hadis ini terdapat ke penjelasan bahwasanya berdoa kepada selain Allah, ya, memanjatkan doa kepada selain Allah, kepada fi ma la yaqdiru alaihi, itu dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk tidak ada yang mampu atas akan hal tersebut kecuali Allah, berarti itu syirik jali. Syirik jali, syirik bukan khafi lagi. Syirik yang jelas, yang nyata. Ya. Syirik akbar. Terus katola bis syafaati minal amwati. Ah, seperti minta syafaat kepada orang yang mati. Terus fa innaha mulkun lillahi ta'ala wa biyadihi laisa biyadi ghairihi minha syai'un. Ah, fa innaha mulk mulkun apa milkun ya? Mulkun. Ya, fa innaha milkun. Milik Allah. Syafaat itu milik Allah semua. Di tangan Allah, laisa biyadi ghairi, enggak ada di tangan siapapun min hasyai'un sedikit pun. Terus wa huwa alladhi ya'dhanu lisyafi'i an yashfa'a fi man la laqiyallahu laqallaha bil ikhlasi wat tauhidi min ahlil kabairi kama ya'ti takriruhu fi babi syafaati insyaallah ta'ala. Wa huwa alladhi ya'zanu li syafi'i, Allah lah yang memberikan izin kepada juru pemberi syafaat, nabi, rasul, orang soleh, malaikat, ayasfa'a, untuk memberikan syafaat fi man laqallaha, kepada setiap hamba yang berjumpa dengan Allah bil ikhlas, dengan ikhlas, ya, tidak pernah berbuat syirik, dengan tauhid, min ahlil kabair, dari pelaku dosa besar sekalipun, dia yang dapat syafaat. Kama ya'ti takriruhu, sebagaimana nanti akan diterangkan ini ketetapannya, fi babi syafaati, di bab syafaat insyaallah. Ya, masih bisa baca, lanjut cukup ya. Hah? Hah? Tanggung ini sebenarnya. Saya aja yang baca dia biar cepat ya. Ya. Qala al-musannif wa li muslimin an Jabir. Ya, riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Man laqiyallah la yushriku bihi syai'a. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala jannata, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dia belum bertobat, maka dia masuk neraka. Jadi wajhul istidlalnya sama seperti hadis Abdullah bin Mas'ud yang sebelumnya. Ya, yang dia berbuat syirik, belum bertobat, ya itu dah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Enggak diampuni. Ya. Barakallahu fikum. Makanya sering-sering banyak berdoa ini. Wajunubni wa bani an a'budal asnam. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika ma la a'lam wa astaghfiruka lima a'lam. Itu doa dari nabi itu. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari syirik yang tidak aku ketahui. Aku mohon ampunan pada Engkau ya Allah dari apa yang telah aku ketahui. Ya, asyarhu. Ya. Penjelasan di sini dari Jabir adalah Abdullah, ya, huwa ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. ya, bimah malatain al-ansoris semak salami bifatatain salami bukan silami sahabiyun jalil, sahabat yang ya terkemuka ya, lahu wali abihi manaqibu, beliau dan bapaknya, bapaknya juga sahabat punya manaqib ya. Ya, seperti punya kayak biografi ya, pujian yang masyhuratun ya radhiyallahu ta'ala anhuma. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Ya. Beliau wafat di Madinah setelah berumur 70 tahun. Waqad kaffa basarah dan basaruhu, artinya beliau matanya buta. Walahu arba'un wa tis'una sanatan. Beliau wafat bil Madinah ba'da sab'in, bukan beliau berumur setelah 70 tahun, artinya setelah tahun 70 Hijriah. Ketika beliau wafat matanya buta dan beliau berumur 94 tahun. Masyaallah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Wa qawluhu man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, kata Nabi, siapa yang berjumpa dengan Allah yang dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, qala Qurtubi, al-Qurtubi kata al-Qurtubi ai lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah. Itu dalam keadaan dia tidak menjadikan sekutu di samping Allah dalam ilahiyah, dalam ibadah. La fil khalqi wala fil ibadah. Tidak dalam masalah penciptaan, dia tidak meyakini ada pencipta selain Allah, wala fil ibadah. Tidak pula dalam ibadah. Dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Ya. Wa minal ma'lum minasyar'i al-mujtama' 'alaih inda ahli sunnati anna man mata 'alaiza 'ala dzalik falabudda lahu min dukhul jannah. Dan suatu hal yang telah diketahui dari syariat yang telah disepakati menurut ahli sunnah wal jamaah, siapa yang mati dalam keadaan demikian, yaitu mati di atas tauhid, maka dia pasti masuk surga. Pastinya itu apakah langsung masuk surga atau kalaupun dia diadab setelah ya, dalam proses tahta masyiatillah, itu pun adabnya tidak mengekalkan dan dia pasti masuk surga. Wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal adab wal mihnati, walaupun telah berlaku bagi dia sebelumnya dari berbagai azab, siksaan dan mihnah dan ujian. Wa anna man mata 'ala syirki la yadkhulu al jannata, dan siapa yang mati di atas kesyirikan dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmatun, dia tidak akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Wa yukhalladu fin nar abadal abadi, dia akan dikekalkan di neraka selama-lamanya. Min ghairin qita'i adab, tanpa terputus adab. Wala tasarrumi amad, ya, tanpa terputus dari siksa dan tiada terhenti dari masa terus-terusan. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, amma dukhulul musyrik an-nara, adapun masuknya musyrikin ke neraka, ya, fahuwa ala umumih, ya, maka itu secara umum. Wa yadkhuluha, maka musyrik ini masuk ke neraka. Wa yukhalladu fiha, dikekalkan di neraka. Ya. Wala farqa fihi baina al-kitabi, enggak ada perbedaan musyrik ini apakah kitabi yaitu Yahudi Nasrani, wa baina abadatil awsan, atau para penyembah berhala, wasairil kafarati, dan seluruh orang-orang kafir. La farqa inda ahlil haq bainal kafiri inadan wa ghairi. Enggak ada perbedaan menurut ahlul haq, ya, menurut ahlus sunnah, apakah orang kafirnya itu menentang karena menentang atau yang lainnya. Kafir sadar atau enggak sadar. La baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha summa hukima bi kufrihi bi jahdihi wa ghairi dzalik. Enggak ada perbedaan juga antara orang yang memang menyelisihi agama Islam atau orang yang memang menisbatkan diri pada Islam tapi dia dihukumi kafir karena penentangan dia atau karena yang lainnya dari pembatal keislaman. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan di Raudhatut Thalibin, siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi Nasrani maka dia murtad kafir. Ya. Walaupun dia mengaku Islam. Ya. Barakallahu fikum. Wa amma dukhulu man mata ghairal musyrikin al-jannata fahuwa maqtu'un lahu bih. Adapun masuknya orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik, ya, bukan musyrik dia masuk ke surga, maka maqtu'un bihi lahu bih. Ya. Maka ya. Ini adalah suatu ketetapan yang sudah absolut, sudah pasti. Lakin in lam yakun sahiba kabiratin mata musirran alaiha dakhal jannata awalan. Masya Allah. Ya. Nah, lakin namun idza lam yakun sahiba kabiratin, kalau si mukmin ini, muwahhid ini bukan pelaku dosa besar, ya, mata musirran alaiha, ya, dia mati dalam keadaan tetap seperti itu, enggak melakukan dosa besar, dia masuk surga lebih awal tanpa ada azab. Walaupun pelaku dosa besar, ahli tauhid yang pelaku dosa besar belum tentu diazab juga, tapi tahta masyiatillah, ya, bisa jadi Allah ampuni. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirun 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Nah, kalau dia pelaku dosa besar dan dia mati dalam keadaan terus-terusan melakukan dosa besar tapi enggak melakukan syirik, maka dia di bawah kehendak Allah. Fain ufiya anhu dakhala jannah awalan. Kalau dia dimaafkan, maka dia masuk surga langsung dari awal. Wa illa, tapi kalau enggak dimaafkan, udziba binnar. Dia diadab dulu di neraka, summa ukhrija minan nar, kemudian dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannata, baru dimasukkan ke surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala ghairuh. Ini keterangan Nawawi di Syarah Sahih Muslim. Dan ulama yang lainnya mengatakan iqtasara ala nafi syirki listida'ihi at-tauhida bil iqtis bil iqtida'i. Ya. Hadis ini, dalam hadis ini Nabi SAW menyebut apa iqtasara. Apa namanya? Meringkas gitu ya. Mencukupkan ala nafi syirki, itu dengan dinafikannya kesyirikan listida'ihi at-tauhida. Karena dengan dinafikan kesyirikan itu pasti sudah menuntut tauhid. Ya kan, dalam hadis ini cuma dikatakan man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Masa cuma enggak syirik doang tauhid enggak? Ya kalau orang enggak syirik pasti tauhid gitu. Pasti tuntutannya adalah tauhid. Ya, bil iqtida'. Ya, secara konsekuensinya begitu. Wastida'ihi isbatar risalati wa bil luzum, dan juga tuntutannya pasti dia akan menetapkan risalah. Secara otomatis konsekuensinya begitu. Kalau orang enggak syirik, ya berarti dia muwahhid, berarti dia adalah ya muttabi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang enggak syirik kemudian muslim? Ada enggak gitu? Oh, ada itu. Dia Nasrani tapi dia enggak nyembah Nabi Isa, enggak meyakini Nabi Isa adalah rasul. Ya. Dia beriman pada Nabi Isa, mengimani Isanya Rasul, mengimani Injil yang asli. Beriman pada Nabi enggak? Enggak, ya kafir dia. Apa hukumnya? Musyrik. Ya. Para ulama menyebutkan, dikutip oleh Syekh bin Baz di Subul Salam, orang yang enggak sholat aja, menurut Imam Ahmad apa? Dan para ulama Imam Ahmad, musyrik. Walaupun enggak nyembah selain Allah, tapi kan dia dihukumi kafir. Musyrik. Ya, paham gak sini? Orang sekuler, sekuler itu dihukumi ulama kafir musyrik. Padahal cuma meyakini agama harus dipisah dari negara. Ya. Musyriknya apa? Ada korelasinya. Ya. Karena yang namanya berhukum dalam bernegara kan ibadah gitu. Nah, ketika dia berhukum kepada selain Allah, ya berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, idman kadzabar Rasulullah faqad kadzaballaha. Nah, karena orang yang mendustakan Rasulullah, berarti dia telah mendustakan Allah. Wa man kadzaballah fa huwa musyrikun. Siapa yang mendustakan Allah, berarti dia musyrik. Makanya kalau ada aliran ingkar sunnah, dia ngikut Quran aja, enggak mau ikut Nabi, musyrik. Karena Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati rasul, maka dia taat pada Allah. "Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima." "Wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin min tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Ya, jadi diikat tuh ketaatan pada Allah dan rasulnya. "Wa huwa kadzalik," dan demikianlah keadaannya. "Man tawaddaa shahhat shalatuhu." Siapa yang wudu, sah salatnya. Ai ma'as sa'iris syurut, yaitu dengan seluruh syarat-syaratnya. Fal muradu, maka maksud di sini adalah man mata hala kaunihi mu'minan bijami ma yajibu al imanu bih ijmalan la fi fil ijmali wa tafsilan fi tafsili intaha. Berarti maksudnya apa nih hadis ini? Man mata wa man laki Allah la yusyriku bihi syai'a, berarti maknanya siapa yang mati dalam keadaan kondisi dia beriman dengan seluruh yang wajib keimanan bagi dia, apakah secara ijmali ya, secara global. Siapa yang mati dalam keadaan beriman kepada sesuatu yang wajib diimani secara global, fil ijmali, dalam hal yang global, wa tafsilan, dia mengimani juga secara terperinci, fi tafsili, dalam kasus yang terperinci, maka dia masuk surga. Itu makna hadis ini. Intaha, selesai. Ini keterangan dari ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, nanti kita masuk ke bab berikutnya, bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.